asal penciptaannya. Ya. Seperti yang dikatakan oleh beliau di sini ketika menjelaskan masalah yang ke-15. Qala al-muallif rahimahullah al-khamisatu asyarah. Masalah yang ke-15 yaitu apa? Ma'rifatu ikhtisas Isa bikaunihi kalimat Allah. Mengetahui keistimewaan atau kekhususan Nabi Isa bahwa beliau adalah merupakan kalimatullah, ya, merupakan kalimatullah. Kemudian itu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dijelaskan apa maksudnya. Ai, kata beliau, yaitu maksudnya anna Isa infarada an Muhammadin fi aslil khilqah, bahwa Nabi Isa alaihi salam infarada, berbeda atau menyendiri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang asal penciptaan. Tentang asal penciptaan. Nah, asal penciptaan di sini yang dimaksud bagaimana Allah menciptakan, ya. Atau yang dimaksud adalah seperti apa Allah menciptakan Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana bikalimatin. Adapun Nabi Isa, Allah menciptakannya alaihi salam dengan apa? Bikalimatin, dengan kalimat. Ya. Kalimat apa? Kun fayakun. Nanti di mana ayatnya? Ya. Amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faqad khuliqa min ma'i abihi. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diciptakan dari air mani ayahnya. Dari air ayahnya, yaitu air mani ayahnya. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, ada ayah, ada ibu. Abdullah dan Aminah. Sementara Nabi Isa AS hanya ibu saja, yaitu Maryam. Maka Isa bin Maryam. Sementara Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Hawa ada ayah, tidak ada ibu. Nah ini. Nabi Adam tidak ada tanpa ayah, tanpa ibu. Hawa ada ayah tanpa ibu. Isa alaihissalam ada ibu tanpa ayah. Nabi Muhammad ada ayah, ada ibu. Nah di sini karena dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu. Ini sudah dibahas. Sehingga bagaimana penghambaan sampai sujud seperti apa sudah dibahas. Lalu berikutnya apa? Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Bahwa Isa itu adalah kalimat Allah alqaha. Alqaha artinya yaitu roma yermi, dilemparkan atau disampaikan alqaha, sehingga disunan ilqaul muhadharah. Disampaikan kepada Maryam kalimat tersebut. Kalimat berupa apa di sini? Ya. Tapi inti semuanya adalah sama dari tanah. Ya. Seperti Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqatil jan min marijim min nar. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Rawahu Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, Adam diciptakan sebagaimana yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Bisa dibuka dalam surat Al-Imran ayat 59. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Nah, ini surat Al-Imran ayat ke-59. Sesungguhnya permisalan Isa. Permisalan apa? Penciptaannya. Di sisi Allah sama dengan permisalan Nabi Adam. Nah, di sini jelaskan permisalan di sini adalah permisalan penciptaan. Yaitu apa? Khalaqahu min turab. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Begitu pula Nabi Isa. Karena semisal dengan Nabi Adam. Kemudian kedua-duanya, thumma qala lahu kun fayakun. Ya. Thumma qala lahu kun fayakun. Itu maksudnya kalimat wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimatullah. Ya. Nah, ini kalau salah dalam memahami, nanti bisa fatal. Ya. Kalimatuhu itu kan kalimat Allah Ta'ala, kan sifat Allah. Kenapa kok makhluk Nabi Isa? Allah Ta'ala jelaskan di situ. Ya. Allah Ta'ala jelaskan di situ. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya. Kalimat Allah Ta'ala. Dan dijelaskan dalam Quran tadi, Al-Imran 59 adalah dengan kalimat kun fayakun. Dan Allah mengatakan dari tanah. Dari tanah. Ya. Seperti Nabi Adam juga dari tanah. Bahkan Nabi Adam diciptakan dengan tidak ada pertentangan dengan kedua tangannya. Ya. Dengan kedua tangannya. Dalam surat Sot ayat 75. Qala ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Ya. Istakbarta am kunta minal ghalin. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Nah, ini ya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada pertentangan. Keduanya dijamak bahwa Allah setelah menciptakan dengan tangannya Nabi Adam dari tanah, lalu Allah mengatakan kun fayakun. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim yang maknanya ketika Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian dibiarkan, lalu setan mengelilingi iblis, maksudnya di sini setelah tahu ada perutnya, iblis mengatakan ini mudah untuk digoda dan diganggu, setelah tahu bahwa Adam ada punya perut ini. Nah, begini penjelasan beliau bahwa Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun fayakun. Ya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ya. Jadi begini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan saya berusaha untuk menjelaskan ya sesuai dengan kemampuan tentunya, dengan berupaya untuk membawa dalil-dalil yang memang berkesesuaian dengan apa yang menjadi matan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena beliau juga mengambil istifadah dari hadis. Lalu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin, ya, saya berikan ta'liq, ya, bahasanya berikan ta'liq, yaitu catatan-catatan kecil. Sehingga di sini, oh iya, berarti kalimat di sini maksud adalah apa? Firman Allah, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Ya. Oleh karena itu, tidak boleh orang mengatakan seperti siapa itu? Aduh, siapa yang suka meruqyah? Kun fayakun. Kok bisa ini? Kalimat Allah ini. Kun fayakun. Dulu Yusuf Mansur suka kun fayakun. Setelah itu yang suka meruqyah itu siapa itu ya? Siapa? Ah iya, Danu. Ustaz Danu dikenal Ustaz Danu. Kun fayakun. Ini Allah Ta'ala ketika mengatakan kun fayakun itu apa? Memang kun fayakun itu dari tidak ada menjadi ada. Kun artinya jadilah. Jadilah kau. Ya. Itu jadi apa sih? Adalah dari Adam, dari tidak ada. Kun fayakun, maka akan ada. Jadilah, maka akan jadi. Nah, ini. Ya. Sekarang bagaimana manusia bisa begitu? Ini adalah justru kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Muhammad diciptakan dari air mani ayahnya. Ada ayah, ada ibu, ya. Adapun hadis-hadis yang terkait dengan Nur Muhammad, ya, saya tidak bisa bawakan di sini karena banyak dibawa oleh Sayyid Alwi Al-Maliki dalam kitabnya, yaitu Mafahim Yajibu Antusohah. Kemudian diberikan catatan-catatan, ya, tentang derajat hadisnya oleh Syekh Soleh Al-Syekh, bahwa hadis-hadis yang terkait dengan hadis Nur Muhammad itu adalah hadis-hadis soheh, ya, karena banyak yang dibawa oleh kaum muslimin tentang hadis Nur Muhammad. Ya. Ini para jemaah. Mudah-mudahan saya cari bisa terdapat. Ya ada, alhamdulillah di sini, ya. Saya sampaikan beberapa tentang hadis tersebut, ya, bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari nur, ya, dan itu sudah ada ketika diciptakan Nabi Adam. Ya. Maka semuanya itu merupakan hadis-hadis yang dhaif, ya, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebentar dulu, ya. Mudah-mudahan dapat di sini, insyaAllah. Nah, ini, ya. Di antaranya hadis yang menyebut ana nurullah. Ya. Wa kullu syai'in min nuri. Aku adalah nur, cahayanya Allah. Segala sesuatu dari cahayaku. Ya. Termasuk juga, ya, ini semua adalah hadis yang lemah, batil, bahkan batil, ya. Awwalu ma khalaqallah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dikatakan salah satu batil. Ya, nah, itu semua baik. Dan Nabi Muhammad, ya, dari ayahnya, ibunya, ya, dari ayahnya, dari ibunya. Ya. Bahkan beliau katakan anak Bashar, saya adalah Bashar, manusia biasa. Ya. Antum bisa lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi, Nabi Muhammad, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Nah, berarti Nabi Muhammad dari tanah, min turab. Nabi Isa dari tanah. Nabi Adam dari tanah, semua dari tanah. Ini para jemaah Allah. Cuman memang seperti di awal saya sampaikan, hamba Allah itu macam-macam, ada tiga, ya sudah saya sampaikan pada antum. Ada hamba ubudiyah amma, ada ubudiyatul khassah, ada ubudiyah khassatil khassah. Sudah dibahas berkali-kali. Bismillah. Sudah dibahas berkali-kali para jemaah. Ya, ada sini. Ah, jadi keterangan dari yang bawa kitabnya atau mungkin ada terjemahannya, ya, yang ke-15 tadi, yaitu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari hadis, ya, dari hadis tadi Ubadah bin Shamit, mengetahui keistimewaan, kekhususan Nabi Isa bahwa beliau itu adalah kalimatullah, diciptakan dengan kalimatullah. Berupa apa? Kun fayakun. Surat Ali Imran ayat berapa? 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Selesai di situ, ya. Adapun Nabi Muhammad juga beliau mengatakan, ya, dalam surah Al-Kahfi 110 tadi, yaitu apa? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah aku ini manusia, basyar, seperti kalian. Nah, berarti sama. Sama. Adapun dia mengatakan pertama kali Allah ciptakan Nur Muhammad dan Nabi Muhammad diciptakan dari nurnya Allah, itu semua hadis batil. Hadis batil. Nah, ini memang dibawa oleh Sayyid Alwi Al-Maliki dan sudah diberikan bantahannya terkait derajat hadis-hadis tersebut oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Hadihi mafahimuna, ketika menyebut mafahim wajib antusohah, pemahaman yang wajib diluruskan, lalu dibantah oleh Syekh Shalih Al-Syekh dengan gamblang disebutkan masing-masing rawi bagaimana kedudukannya, jelas, ya. Sehingga antum kalau mendengar tentang hadis Nur Muhammad, pertama sudah punya apa? Punya bemper secara global bahwa itu hadis-hadis yang dhaif bahkan batil. Kalau memang bisa bawa sanad hadis tersebut, tanyakan kepada asatid bagaimana yang derajat hadis itu. Jadi sehingga hidup, ilmu itu hidup. Antum ngejar terus, tidak hanya mendengar, menerima, mendengar, menolak, tidak. Tapi bagaimana cara menerima, bagaimana cara menolak. Kalau seperti itu, kan kita berkejaran dengan waktu. Insya Allah waktu untuk suhul, untuk kerja, insya Allah masih ada, masih banyak. Ya. Nah, sehingga ketika ngaji seperti ini, dengan harapan, ya, ketika menerima, menerima dengan catatan, ketika menolak, menolak dengan catatan. Tidak hanya sekedar menerima dan menolak. Nah, maka saya sampaikan tadi ayat, hadis, ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah yang ke-16. As-sadisatu asyarah. Yang faedah atau masail, masalah yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Mengetahui kedudukan Nabi Isa, yaitu apa? Ruh minhu yang diberi oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah nanti akan membedakan antara Ruhul Kudus dan seterusnya, ya. Lalu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ai, yaitu apa? anna Isa ruhun minallah, bahwa Nabi Isa ini ruh dari Allah. Nah, dari di sini dikatakan wa min huna bayaniyah aulil ibtidaiyah. Ya, min di sini adalah bayaniyah, penjelasan, atau lil ibtidaiyah, asalnya, asal, ya, asal datangnya diberi oleh Allah Ta'ala, bukan min litab'id walaisat litab'id, yaitu bukan bagian dari ruhnya Allah. Ya, sebab kalau bagian dari ruhnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, ya, maka apa? Ya berarti bukan makhluk. Oleh karena itu timbullah kesalahan yang fatal. Nabi Isa sebagai Tuhan. Ai ruhun ja'at min kibalillah wa laysat ba'dhan minallah. Yaitu ruh yang datang dari sisi Allah, bukan apa? Bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Ta'ala apa? Al-Khaliq, Al-Ilah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang satu pun yang sama dengan Allah. Ya. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Bal hiya min jumlatil arwahil makhluqah. Bahkan ya, atau akan tetapi dia, yaitu ruhnya Nabi Isa ini, adalah termasuk dari ruh-ruhnya yang diciptakan Allah, yaitu makhluk. Ya, yaitu makhluk. Ini para ikhwan sekalian. Dan tadi sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Imran 59. Inna masala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Jelas ya, diciptakan khalaqahu min turab, sama juga dengan Nabi Adam. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa sama permisalan dengan Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah. Nabi Muhammad juga sama. Qul ana basyarum mithlukum, katakanlah aku itu manusia biasa seperti kalian. Ini dari tanah semua para jemaah. Meskipun sifat hambanya beda ya, kita dengan para anbiya tersebut ya. Dengan penjelasan ini ada pesan penting. Kalau memang makhluk, ya jangan diberikan hak-hak ketuhanan ya, seperti yang pernah saya sampaikan ya, bahwa Nabi Isa ketika ditegur oleh Allah Ta'ala bersama ibunya ya, apakah engkau mengajak orang-orang agar menyembah engkau ya, Nabi Isa ditanya oleh Allah Ta'ala, tidak ya Allah, tidak mungkin aku berbuat begitu ya. Kalau aku berbuat begitu, engkau pasti tahu. Karena engkau tahu tentang apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Dalam surat Al-Ma'idah 116. Wa idh qala Allahu ya Isa bana Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, in kuntu qultu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, yaitu apa, hei wahai manusia, jadikan aku dan ibuku dua tuhan sesembahan selain Allah. Apa jawaban Nabi Isa ketika ditanya seperti itu oleh Allah Ta'ala? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, tidak benar bagiku. Jadi Tidak seperti itu. In kuntu qultuhu, kalau aku memang mengatakan itu, faqad alimtah. Pasti engkau tahu. Ya. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Jadi sehingga kalimat nafas di sini juga disandarkan kepada Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ini ya. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau mengetahui ilmu-ilmu yang gaib. Ini para ikhwan, ya. Sehingga kita punya keyakinan yang kuat terkait dengan bagaimana kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula ini, ya, tidak berhak untuk menerima hak-hak ketuhanan. Ayat ini, Al-Ma'idah 116 untuk Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Allah berfirman, "Maka nali basyarin an yu'tiyahullah." Ya, maka nali basyarin an yu'tiyahullah al-kitaba wal hukma wan nubuwata. Tsumma qala lin-nas, tsumma yaqulu lin-nas, "Kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun." Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, ya, ayat 79. Tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya Alkitab, wal hukma wan nubuwah, hukum dan nubuwah, kenabian, thumma yakula linnas, lalu dia berkata kepada manusia, "Kunu ibadalli min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku, jadilah kalau orang menyembah aku selain Allah." Walakin kunu rabbaniyin. Akan tapi tidak apa? Walakin kunu rabbaniyin. Hendaklah kalian menjadi rabbaniyin. Rabbaniyin itu apa? Ya, hamba-hamba yang menyembah Allah SWT. Ya. Rabbaniyin juga diartikan oleh Mujahid. Yaitu. Atau Ibnu Abbas, ya. Dan Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Yang belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Atau juga rabbaniyin adalah yang belajar dari yang kecil, yang sederhana, sampai yang besar. Itu rabbaniyin. Nah, ini kedua ayat ini menunjukkan satu Nabi Isa, satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mengajak orang untuk menjadi hambanya. Makanya di sini disebut antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya para jemaah, as-sabi'atu asyarah, ke-17, ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Mengetahui keutamaan iman kepada surga dan neraka. Ternyata iman saja kepada surga dan neraka itu punya keutamaan. Seperti hadis Ubadah bin Shamit tadi, ya. Al jannata haq wan naru haq, adkhalahu Allah al jannata ala ma kana minal amal. Tapi ini bagian dari keyakinan yang sebelumnya, yaitu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, baru wal jannata haq wan naru haq, adkhalahu Allah al jannata ala ma kana minal amal. Yang artinya, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang bersembah selain Allah, ini percaya ini satu, bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, ini iman kepada yang kedua. Dan beriman bahwa Nabi Isa itu kalimat tuhu alqaha ila Maryam, kalimat yang Allah sampaikan berikan kepada Maryam berupa kun fayakun, dan ruh, beriman bahwa itu ruh yang diberikan Allah, bukan bagian dari Allah. Nah, ini rentetan iman. Baru wal jannata haq, beriman pada surga adalah benar, wan naru haq, neraka adalah hak benar. Maka apa? Adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana minal amal. Ini belum dijelaskan akhirnya ini. Dah wa annal jannata haq, sebagaimana dalam sabda Nabi dalam hadis Ubadah bin Shamit, Ibnu Shamit, tidak pernah terbesit, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbesit dalam benak manusia. Tapi kita beriman, ya, kita beriman. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, ada seorang sahabat yang dia sedang makan berapa butir korma. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kaum muslimin, segera kalian ke dalam surga Allah yang luas langit dan bumi. Ya. Langit dan bumi. Kemudian sahabat ini mengatakan, bahin, apa maksudnya bahin? Ya, apa? Kenapa kamu mengatakan bahin? Tidak ya Rasul, aku cuma ingin menjadi penghuni surga. Ya, engkau termasuk menjadi penghuni surga. Ya, kamu termasuk menjadi penghuni surga. Nah, setelah itu apa? Sahabat ini pergi berangkat. Ya, yang kemudian dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu korma yang ada di tangannya, dia mengatakan, kalau korma ini aku habiskan, maka terlalu lama saya untuk menunggu surga. Ya. Ntar saya cari hadisnya. Ini betapa besarnya imannya para sahabat. Ya. Ya. Itu menunjukkan betapa besarnya iman para sahabat. Ketika mendengar surga, ya, mereka langsung, bahkan ketika butiran kurma yang ada di kantongnya mau dihabisin, dilempar. Kalau saya habiskan ini, terlalu lama bagi saya untuk menunggu surga. Dia perang. Ini terjadi pada perang Badar. Dan meninggal dia. Ya. Dan Nabi mengatakan, kau termasuk bagian dari penghuni surga tersebut. Ya, silakan kita adzan dulu, break adzan dulu, nanti lanjutkan. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Ini saya bacakan hadis ya, yaitu hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam ketika itu perang Badar, ya. Beliau bersabda, "Kumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard." Qala yaqulu Umair ibn al-Humam Al-Ansari, "Ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal-ard?" Qala na'am. Qala bakhin bakhin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin?" Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'ta an akuna min ahliha. Qala fa innaka min ahliha. Fa akhraja tamarati min qaranihi faja'ala ya'kulu minhunna. Thumma qala, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilatun." Qala farama bima kana ma'a min at-tamr thumma qatalahum hatta qutila, rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda ketika perang Badar ini, "Segera kalian bersiap-siap menyambut," yaitu apa? "Berdirilah menuju surga. Luasnya seluas langit dan bumi." Lalu kata Anas, Anas berkata, lalu Umair, ya, Umair Ibn al-Humam Al-Ansari berkata, "Wahai Rasulullah, surga seluas langit dan bumi?" Rasul menjawab, "Iya." Lalu Umair Ibn al-Humam Al-Ansari menjawab dan berkata, "Bakhin, bakhin." Bakhin itu apa? Wah, wah, wuh, ya. Kalau anak sekarang mungkin ya, wow. Gitu. Wah, bakhin, bakhin. Gitu. Lantas Nabi bertanya, "Apa yang membuat engkau mengatakan bakhin, bakhin?" "Tidak demi Allah ya Rasulullah, kecuali aku berharap bisa menjadi ahli surga." Maka kata beliau, "Fa innaka min ahliha," engkau sesungguhnya termasuk ahli surga. Ya. Lalu apa? Dia keluarkan kormanya dari kantongnya, lalu dimakan. Lalu dia berkata, "Kalau aku hidup sampai aku menghabiskan korma ini, sungguh terlalu lama. Hayatun tawilah." Hidup yang terlalu lama. Cuma kan korma berapa butir sih di kantong? Ya. Lalu apa? Dia lempar. Roma bimakana mahu. Dibuang minatamr. Dilempar. Ya. Kemudian apa? Qatalahum Umair bin Humam Al-Ansari memerangi kaum musyrikin di perang Badar sampai beliau terbunuh. Masya Allah, banyak faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Pertama apa? Begitu kuat keyakinan tanpa resep, tanpa pikir panjang. Tanpa pikir panjang. Beda, ini adalah tanpa pikir panjang karena iman. Ada yang tanpa pikir panjang tapi sudah terlambat. Yaitu apa? Penduduk ahli neraka yang sudah divonis dengan neraka dengan adab yang paling ringan. Ketika ditanya, "Seandainya adabmu ditebus dengan dunia dan isinya, apakah kamu mau?" "Iya," tanpa pikir panjang. Ya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah. Laukana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Yaqulu na'am. Yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam wa ana ahtasibu alla tusyrika bi fa abaita illa asyirka. Rawahu Muslim, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Allah taala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya dan dia terfonis sebagai penghuni neraka. Apa pertanyaan Allah? "Seandainya engkau punya dunia dan isinya, apakah engkau mau untuk menebus adab?" Dan adabnya paling ringan. Yaqulu na'am, tanpa pikir panjang juga. Tapi terlambat, karena sudah menjadi penghuni neraka. Apa kata Allah? "Padahal aku minta lebih ringan daripada itu, yaitu ketika engkau berada di sulbi anak Adam, agar engkau tidak syirik, tidak menyekutukan aku. Fa'abaita illa syirka, tapi engkau tidak mau kecuali engkau memilih kesyirikan. Ini. Ya, tapi kan terlambat. Sudah menjadi penduduk neraka. Ini belum. Apa yang mendorong? Kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Berdiri kalian menuju surganya Allah seluas langit dan bumi. Kata Umair bin Humam Al-Ansari, ya Rasulullah, seluas langit dan bumi? Iya. Bahin-bahin wah-wah. Apa? Ma yahmiluka ala qaulika bahin-bahin. Apa yang buat engkau mengatakan wah-wah bahin-bahin? La ya Rasulullah, la wallahi ya Rasulullah, illa raja'ata an akuna min ahliha. Faqala fa innaka min ahliha. Tidak ada ya Rasulullah kecuali saya ingin masuk surga, menjadi penduduk surga. Mari kita ambil ini pelajaran para jemaah. Di sini tidak main-main. Kompensasinya atau yang harus dia bayar nyawa. Nyawa. Sementara Nabi menyampaikan kepada kita yang masih seger-seger, tidak ada tantangan, itakun nar walau bisikit tamrah. Takutlah neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Ya. Ada di sini juga yakin akan surga dan neraka. Punya keutamaan. Bisa masuk ke dalam surga itu sendiri ketika kita yakin. Nah, sekarang yakinlah. Yakinlah dengan surga itu. Yakinlah dengan neraka. Maka kalau kita yakin dengan itu, tentu akan menentukan langkah-langkah kehidupan kita. Betul, manusia bisa terjatuh dalam kesalahan. Kullu bani Adam khata wa khairu al-khata'ina tawwabu. Setiap manusia pasti salah. Dia yang paling baik yang mau bertobat. Ya. Dan dia bersegera wasari'u ila mawfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Ya. Seperti orang-orang yang melampaui batas pada dirinya. Ketika dia berbuat dosa, ya walladzina fa'alu faisyatan aw dhalamu anfusahum, ya, apa ayatnya? Ya, orang-orang yang melakukan kekejian dan mereka melakukan kekejian, ya, dan mereka mendolimi diri mereka, ya, langsung apa? Fastaghfaru lidunubihim. Mereka langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosa. Walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Antum buka dalam surat Al Imran 135, ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Al Imran ayat 135, ya. Orang-orang yang berbuat keji atau dolim kepada diri mereka, mereka langsung ingat pada Allah. Jadi ini yang penting para jemaah, ya. Ini menjadi sifat yaitu orang-orang yang bertakwa. Karena memang sehebat apapun takwa pasti terjatuh. Ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bertakwalah pada Allah dimanapun engkau berada. Iringi perbuatan buruk dengan baik, karena yang baik bisa menghapus. Ini isyarat. Sehebat apapun orang bertakwa, pasti suatu saat terjatuh. Ah, ketika terjatuh apa? Dzakarullaha, ya. Mereka ingat kepada Allah. Kemudian apa? Langsung mohon ampun. fastaghfaru lidunubihim, minta ampun kepada Allah atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma faalu, dia tidak terus-menerus dalam dosanya. Wa hum ya'lamun, sementara dia tahu. Dan ketika orang berdosa pasti tahu, saya dosa, enggak apa-apalah ini dosa kecil, wah enggak masalah, nanti saya tebus dengan tobat. Jangan. Kalau sudah Allah Ta'ala berikan peringatan, langsung kita ingat Allah Ta'ala, langsung segera. Ya, langsung segera. Ini adalah juga salah satu sifat orang-orang yang disuruh bersegera. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal, dan sebagaimana ayat sebelumnya. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang sahabat namanya yaitu Umair Ibnul Humam Al-Ansari, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan inna fil jannati inna fid dunya jannah wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Faqalu wa ma hiya, faqala jannatul iman. Di dunia itu ada surga, apabila seseorang belum masuk ke dalam surga yang ada di dunia, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Ditanya, surga apa itu? Apa jawaban beliau? Jannatul iman, surga iman. Ya, ya, di antara iman adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah yang sedang kita bahas dalam kitab tersebut. Dan di antara faedahnya adalah kalau kita beriman kepada surga dan neraka, maka apa? Dimasukkan ke dalam surga. Mari kita kuatkan iman kepada surga dan neraka. Ya, pernah dulu anak saya masih kecil ditakut-takutin dengan neraka dan diiming dengan surga. Jawabannya anak kecil, ya, masih belum sekolah kali. Apa jawabannya? Ah, surga masih lama. Neraka masih lama. Kalau ada yang begitu berarti seperti anak kecil. Ada lagi ditakut-takutin neraka. Bilang apa? Saya pernah dengar, loh, kalau neraka kosong, terus siapa yang mau nempatin? Cobaan. Ya, begitu beraninya. Bukan anak saya, bukan. Ya, dengar dulu, pernah orang mengatakan begitu. Kalau neraka kosong, siapa yang mau nempatin? Ditentang seperti itu para jamaah. Lihat bagaimana tadi saya sampaikan hadis, ya, Anas bin Malik. Yang satunya, ketika disampaikan surga, tanpa pikir panjang, nyawa taruhannya. Ketika kita disampaikan surga, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u faqalu ma riyadul jannah faqala hilaqud dzikr, rawahu Tirmidzi. Kalau kalian melewati taman-taman surga, segeralah untuk apa? Untuk mampir, farta'u. Ya. Irti'a itu apa? Menggembala. Kebun, menggembala. Artinya apa? Di situ menempati. Ditanya apa maksud kebun surga di sini, taman surga? Apa kata Nabi? Hal halaku dzikir. Dalam riwayat lain, majelisul ilm. Dalam riwayat lain, masajid, masjid. Giliran ke taman safari, rebutan. Apalagi cuma taman galaksi. Ya, malam mingguan di taman galaksi. Taman safari. Ini taman surga. Ya, taman surga. Para jemaah. Dan ringan. Hanya duduk di majelis. Beda dengan yang ditawarkan Nabi kepada siapa? Sahabat Ashabul Badr, di antaranya sahabat Umair Ibnul Humam Al-Ansari. Ketika disampaikan segeralah kalian menuju surganya Allah seluas langit dan bumi, langsung mengatakan, ya Rasulullah, seluas langit dan bumi? Bakhin-bakhin. Wah, itu bakin-bakin, ya, kalimat bakin-bakin. Nabi bertanya, kenapa kau tanya, sampai mengatakan begitu? Oh tidak ya Rasulullah, hanya aku ingin menjadi penghuninya. Ya, engkau termasuk penghuninya. Maju perang dia, lihat-lihat ukurmanya dikeluarkan. Wah, kalau ini saya makan sampai habis, maka terlalu lama saya hidup. Coba para jemaah, coba berapa jam habisin kurma? Mungkin hitungnya menit. Ya, pergi perang dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran penting tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah as-saminah asyarah. Ada 20, sekarang 18. Tinggal 3, 18, 19, 20. Mudah-mudahan bisa selesai malam ini. Ya agak malam sedikit, tidak mengapa, supaya bisa selesai dan pindah ke bab yang lain. Ya, yaitu apa? Ma'rifatu qaulih ala ma kana minal amal. Memahami sabda Nabi ala ma kana minal amal, di atas apa dari amal. Maksudnya apa? Diartikan apapun amalnya dia. Kalau dia mengatakan la syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, Isa hamba Allah dan Rasulnya, ruh yang diberikan oleh, kalimat yang diberikan Allah kepada Maryam dan ruh yang diberikan dari Allah Ta'ala, dan beriman bahwa surga benar, neraka benar, Allah akan memasukkan surga ala ma kana minal amal, apapun perbuatannya, apapun ini diterjemahkan apapun perbuatannya. Coba saya lihat beberapa ikhwah ada buku terjemahan, boleh saya minta, karena ini penting untuk dibahas, minta untuk dibacakan, bisa berikan mikrofon. Mikrofon tolong diberikan. Tolong yang punya terjemahan. Ala makana minal amal itu artinya apa di terakhir itu? Diterjemahkan apa di situ? Nanti baru saya jelaskan. Ya. Ala makana minal amal yang ke-18. Masalah ke-18. Tolong di itu. Ya. Betapapun amal yang dikerjakan, ya apapun amal perbuatannya, ya. Sama tidak dengan maknanya apapun perbuatannya, betapapun amal perbuatannya. Ya, tolong dibacain. Ha? Ah, sudah. Maksudnya ini baru penjelasan. Ya, maksudnya adalah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salamin. Itu terjemahan hadisnya dulu. Ya, syukron. Ya, apapun amal perbuatannya. Ya, ah, baru Syekh menjelaskan. Ay ala ma kana minal amalis soleh walau qalla. Yaitu maksudnya apapun perbuatan amal solehnya meskipun sedikit. Ya, au ala ma kana minal amal as-sayyi walau kathura. Atau apapun perbuatan amal buruknya meskipun banyak. Karena di sini minal amal di situ umum, ya, masuk kepada amal baik dan amal buruk. Sehingga kalau amal buruk, amal baik, amal baiknya banyak, amal buruknya sedikit, mungkin akal mudah nerima. Ya, atau amal baik saja enggak ada amal buruk apalagi. Nah, di sini meskipun amal baiknya sedikit, amal buruknya banyak. Bahkan dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka astaghfirullahaladzim. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, berarti ini amal buruknya banyak, ya, sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, maka la'ataituka biqurabiha maufiratan. Aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ini menunjukkan keutamaan tauhid, ya. Kemudian kata beliau, ini penting ini para ikhwan, ya, karena di sini memang ada khilaf antara ulama. Bisyartin alla ya'tiya bima yunafi at-tauhid wa yujibul khuluda finna. Dengan syarat dia tidak membawa atau tidak melakukan perkara yang bisa menafikan tauhid. Wa yujiba al-khuluda finnar, dan mengharuskan dia kekal dalam api neraka. Yaitu apa yang bisa menafikan tauhid adalah syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, ya. Bahwa Allah berfirman kalau kamu syirik, ya, maka apa? Gugur semua amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Silakan dibuka la in asyrakta, ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Dalam surat Az-Zumar ayat 65. Nah, ini yang amal menafikan tauhid, ya. Tauhid, ya. Az-Zumar ayat 65, ya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kuwahyukan kepada engkau dan orang sebelummu, kalau engkau syirik, gugur amalmu dan engkau termasuk orang yang rugi, merugi. Nah, gugur semua amal berarti dalam neraka. Ada lagi yang lebih tegas lagi. Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-72, ya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Al-Maidah ayat 72, ya. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan kepada surga, wa ma'wahun nar, tempatnya neraka, wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang yang berbuat zalim. Ah, ini maksud Syekh ini begitu, ya. Lakin labudda minal amal. Ah, di sinilah letak perbedaan para ulama itu di sini. Lakin labudda minal amal, tapi haruslah dengan amal, ya. Harus dengan amal. Ada satu ayat yang dipahami beda, ya, oleh para ulama, ya. Sebentar. Ilahi yas'adu al-kalimu thayyib wal amal shalih yarfa'u. Nanti antum cari, terutama teman-teman yang dari ma'had, ya. Tahu kitab, nanti dicari. Pada surat Fatir ayat 10. Ya. Ilaihi yas'adu al-kalimu thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Di sini Syekh mengatakan ketika seseorang itu tidak menyekutukan Allah, lakin labudda minal amal, harus ada amal, ya, harus ada amal. Wala yalzam istikmal al amali soleh kama qalat Mu'tazilah wal Khawarij, dan tidak harus amal yang sempurna meskipun sedikit, tidak sebagaimana pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Nah, kemudian kalau saya Soleh Fauzan, saya baca di syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ketika menjelaskan ayat ini, yaitu surat Fatir ayat yang ke-10, kepada Allah kalimat yang baik itu naik. Apa kalimat yang baik? La ilaha illallah. Wal amalus soleh yarfa'uhu, dan amal soleh yang mengangkat. Nah, disinilah kalau saya Soleh Fauzan, orang yang mengatakan la ilaha illallah harus dengan amal seperti saya min di sini. Sementara di dalam tafsir Al-Qurtubi justru diartikan, ya, ucapan la ilaha illallah itu juga amal soleh. Itu, ya, itu juga amal soleh. Karena itu amal lisan. Allahu a'lam bis shawab. Ini mungkin bukan forumnya pas untuk dibahas, karena itu menjadi polemik yang begitu pelik antara ulama, ya. Apakah syarat apakah amal itu syaratnya iman, ya, syarat sahnya iman atau syarat sempurnanya iman, sampai terjadi polemik. Saya pikir cukup ya sampai di situ, dan kita semua tidak mungkin tidak beramal baik. Coba, adakah manusia tidak beramal dengan amal baik dalam hidupnya, meskipun hanya sekali? Nampaknya sulit. Pasti ada kebaikannya. Ya. Loh, kan bisa kebaikan ketutup sehingga habis. Ya. Biar kebaikan, kita tidak tahu. Nah, namun hadis tentang bitokoh menjelaskan. Hadis bitokoh menjelaskan. Pernah dengar hadis KTP? Nah, itu. Hadis kartu. Hadis bitokoh, nanti insya Allah saya bacakan. Panjang hadisnya. Ya, nah, kita dengarkan dulu penjelasan saya di sini. Jadi saya mengatakan orang amalnya kayak seperti apapun, kebaikan sekecil apapun dan keburukan sebanyak apapun, kalau dia beriman dengan iman yang tadi hadis Ubadah bin Shamit yang akhirnya beriman surga dan neraka, maka Allah akan memasukkan surga dengan catatan, dengan syarat dia tidak melakukan sesuatu yang merusak tauhid, yaitu apa? Syirik. Yang membuat kekal dari neraka. Ya. Dan orang tersebut tetap harus punya amal. Labudda minal amal. Meskipun amalnya tidak sempurna. Sebagaimana pendapat Mu'tazilah harus sempurna. Khawarij harus sempurna. Buktinya apa? Khawarij mengatakan harus sempurna. Kalau orang berbuat dosa besar, tempatnya di mana? Kafir dan neraka kekal. Mu'tazilah, kalau orang berbuat dosa besar, dia berada di antara dua kedudukan. Fil manzilah baina al manzilatain. Tidak mukmin, tidak kafir, tapi hasilnya, endingnya, natijahnya sama seperti khawarij. Apa? Kekal dalam neraka. Faham di sini maksudnya? Nah, itu, ya. Nah, ini terus terang saya memberikan taklik begini ya sebagai sebuah tuntutan, namun sesuai dengan kemampuan saya, ya. Sesuai dengan kemampuan saya untuk memberikan taklik penjelasan Syekh, karena saya juga menjelaskan Muhammad bin Abdul Wahab, saya memberikan taklik ya, karena saya mengatakan tidak harus sempurna amal seperti yang disebutkan pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Walam tudkar arkanul Islam huna, di sini tidak disebut rukun Islam semuanya di sini, yaitu di sini yaitu hadis tadi ya, hadis tadi. Li'anna minha ma yakfurul insan bitarkih. Karena di antara rukun Islam ada orang yang kufur ketika meninggalkan salah satu rukun. Wa minha ma la yakfur. Dan juga ada juga meninggalkan tidak kufur. Fa inna sahih, dan yang benar annahu la yakfur illa bi tarki asyhadatain wassalah. Yang benar ini pendapat beliau, karena ada pendapat-pendapat. Yang benar tidak kafir seseorang kecuali dia meninggalkan kalimat syahadatain dan sholat. Nah ini ya, ya, dan sholat. Di sini letak perbedaan ya para ulama. Ya, ada yang mengatakan orang meninggal sholat kafir, ada yang tidak. Adapun untuk syahadat, ya harus. Ya, di awal sudah saya sampaikan ketika menjelaskan man syahada Allah ila Allah apa? Bahwa Ibnu Abil Iz Al-Hanafi menyebutkan konsekuensi syahadat 4. Pertama, ma'rifatu al-masyhud lahu, memahami apa yang dipersaksikan. Yang kedua, an-nutku bih, mengucapkan. Ketiga, al-i'lamu bih, mengumumkan. Yang keempat, al-amal bi muqtadhah, mengamalkan konsekuensi syahadat 4 itu. Namun, kalau dia Islam sejak kecil bersama orang tuanya, tidak perlu mengucapkan ya seperti diminta ketika mau kawin. Tidak perlu mengucapkan lagi, itu ijma. Atau diminta oleh gerakan-gerakan seperti KW9, N11, suruh syahadat lagi. Ya, Islam jamaah. Tidak, itu ijma. Berarti kalau begitu menyalahi ijma. Ini penjelasan Ibnu Abil Iz dalam Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah. Ya. Nah, syahadat ya kita baca, setiap sholat kita baca syahadat. Adapun meninggalkan sholat, ya orang yang sholat pasti baca syahadat. Orang yang tidak sholat belum tentu baca, tidak baca syahadat. Dia baca ketika kawin disuruh baca, meskipun gak ada tuntunannya. Baca enggak nanti dulu, Mat? Baca syahadat. Oh enggak, alhamdulillah ya. Ya. Itu para ikhwan sekalian. Ya. Nah, untuk sholat memang ulama beda pendapat. Kalau memang Syekh Utsaimin mazhab Hambali, beliau Hambali. Ya. Beliau pendapatnya adalah meninggalkan sholat kafir. Berdasarkan hadis apa? Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan mereka, orang-orang musyrik, adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka kafir. Ini hadisnya sahih, namun dipahami beda. Ya, hadisnya sahih, ya, tapi dalalahnya dhanni. Ya, qat'iyatus tsubut, dhanniyatud dalalah, namanya itu, ya. Ketetapannya, kedudukannya, qat'i, kepastian sahihnya sama sahih hadisnya. Tapi dalalahnya dhanni. Penunjukannya, sinyalnya itu masih diperselisihkan. Mana perselisihannya? Di kata-kata kafar, kufur. Ya, kalau jumhur mengatakan kufur di situ adalah kufur kecil. Kalau Imam Ahmad mengatakan kufur besar. Di mana penjelasannya? Pertama, ada hadis sahih yang mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan, membunuhnya merupakan kekufuran. Kufur sini apa? Ternyata bukan kufur besar yang keluar dari Islam. Karena ayat mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Seandainya ada dua kelompok orang beriman iktatalu, saling berperang. Kalau berperang berarti saling membunuh. Damaikan keduanya. Nah, di sini meskipun dikatakan saling membunuh, masih disandarkan iman. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Sehingga kata-kata kufur, membunuh orang Islam kufur, bukan kufur keluar dari Islam. Ini dalil pertama bagi jumhur. Jumhur ulama. Ya, termasuk yang abad ini Syekh Albani. Kalau Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Sulaiman, keluar dari Islam. Ya. Nah, karena apa? Meninggalkan sholat banyak. Banyak alasan. Kalau alasannya mengatakan halal, boleh meninggalkan sholat, sepakat. Kufur. Tapi kalau malas atau sibuk, itu ulama beda pendapat. Ya, kalau mazhab Hambali, seperti saya dikatakan di sini, adalah kufur. Tapi kalau jumhur, tidak. Apa dasarnya tadi? Satu. Kemudian berikutnya adalah ayat yang sering kita dengar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dalika lima yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapatnya jumhur ulama. Allahu a'lam bisawab. Ya, karena perbedaan, ya, kita harus, itu saya ikut ulama juga, bukan berarti mengambil pendapat sendiri, cuman ketika memilih mana pendapat mana yang lebih kuat, ya, sandarannya. Wa in kana ruwiya, wa in kana ruwiya anil Imam Ahmad anna jami' arkanil Islam, ya, yakfur bitarkiha, atau yukaffar bitarkiha, lakinna sahih lafu dhalik. Meskipun diriwayatkan ruwiya, di sini sigoh tamrid, ya, lemah. Diriwayatkan, ya, dari Imam Ahmad bahwa semua rukun Islam bisa kufur, ya, yukaffar, dikufurkan, bitarkiha, dengan meninggalkannya. Tapi yang sahih, nah, Imam Ahmad, Imam berarti menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Sulaiman menyelisih Imam Ahmad dalam masalah ini. Yang benar adalah yang berlawanan dengan itu, tidak semuanya, ya. Allahu a'lam bisawab. Tinggal dua poin, maunya saya selesaikan, tapi apa daya, tenaga sudah tidak mampu lagi nih, apalagi melihat antum sepertinya sudah punya janji duku zamrud makan sate, maka kita cukup sampai di sini, ya. Tinggal dua poin, saya sudah siapkan terkait dengan itu kifah, ya, kifah itu sayap timbangan, ya, hadis yang sangat panjang, memang menunjukkan di sini Allah a'lam beliau seperti tidak menunjukkan ada kifah, tapi hadis sahih, ya, menunjukkan ada kifah timbangan amal, ya. Tapi insyaallah pada pertemuan yang akan datang, barangkali sampai di sini mohon kesabarannya yang dalam untuk ilmu, ya, mudah-mudahan bisa dicatat dengan sebaik-baiknya. Kalau memang tidak ada rekaman, ya, bisa dicatat, karena yang saya sampaikan tadi saya usahakan untuk mencari sesuai dengan nas-nas yang ada, tentu kembali kepada kemampuan saya. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita tutup dengan senang hati. Ada? Silahkan. Jangan malu-malu kalau mau bertanya. Malu bertanya sesaat di jalan. Banyak bertanya malu-maluin. Silakan, tafadhol. Tolong mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas saya, kurang jelas. Tolong ulang. Mikrofonnya di sini. Iya. Ya, iya, jelas. Iya. Ya. Ya. Bagus pertanyaannya. Ya. Pertama, tadi pertanyaannya adalah menambah kata-kata Sayyidina, ya, di dalam bacaan solawat, ya, yang berada di luar sholat, ya. Seperti yang saya pernah jelaskan, membaca sholawat di luar sholat, pertama saya sampaikan terkait dengan pertanyaan sahabat, ya, yang bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana membaca sholawat kepada beliau, yaitu hadis Ka'ab bin Ujrah. Antum tulis hadis Ka'ab bin Ujrah, ya. Di mana seorang tabi'in bernama Abdurrahman bin Abi Layla, ya, mengatakan, laqiyani Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah berjumpa denganku. Faqala, ala uhdilaka hadiyatan sami'tuha minan Nabi SAW. Maukah aku berikan kepadamu hadiah yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakultu bala fahdihali. Aku jawab, "Iya, silakan berikan hadiah itu padaku." Faqala, "Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakulna ya Rasulullah, kaifa sholatu alaikum ahlal bait? Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallimu alaikum." Kami bertanya, kata Ka'ab bin Ujrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepada kalian ahlul bait? Sesungguhnya Allah telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami mengucapkan salam kepada kalian, kepada anda." Lalu Nabi bersabda, "Ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid." Dikenal dengan selawat Ibrahimiyah, dan disebutkan oleh para ulama itu adalah selawat ketika dibaca di dalam sholat, ya, ketika di dalam sholat. Sehingga kalau di dalam sholat maka itu adalah ibadah ya tauqifiyah seperti penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kalau di luar salat maka sirah ya bentuk selawat coba kita perhatikan. Ya, antum perhatikan. Ini salah satunya kitab ini Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Tolong carikan dalil yang menunjukkan bahwa matan redaksi selawat ini ada hadis. Tadi saya pas yang kedua, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Coba cari. Juga para masyayikh ketika beliau ceramah juga begitu. Nah, kalau redaksi yang sedemikian banyak lafaz, banyak kalimat bisa tidak sama apalagi dengan kata-kata sayyi cuma satu kalimat. Berarti apa? Boleh saja. Dan saya pernah mendengar ya, kalau masyayikh di Mekah, di Madinah ketika khutbah Jumat ya sering. Nah, di sini yang saya ingat Syekh Ali Hasan itu ya. Nah, jadi kalau di luar sholat baca redaksinya di luar sholat ya banyak redaksi. Antum coba kitab apa yang ada lihat ya. Bahkan saya pernah sebutkan Ustaz Zazid ada tulisan ya doa dan wirid baca selawat. Beliau sebutkan minimal ada minimal paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad. Atau redaksinya beda kan dengan yang diajarkan Nabi tadi. Nah di sini ya saya belum bisa menjawab dengan apa dengan detail di sini ya kecuali apa bahwa hadis Ibrahimiyah ini adalah masuk ke dalam ibadah sholat sehingga jangan ditambah. Kalau dibaca di luar sholat nggak ada masalah mau ditambah, bahkan tidak seperti sholat Ibrahimiyah sholat yang lain. Sahih, bantu melihat, perhatikan di mana sekarang letak muskilahnya antum. Apakah dengan jawaban ini bisa lepas dari yang tadi masih belum paham? Bagaimana? Iya, antum tolong mikrofonnya. Nah, itu. Gimana? Iya. Kenapa? Karena baca selawat. Namun kalau kita berbicara afdholiyah, maka tentu yang lebih afdol adalah seperti yang diajarkan Nabi. Nah sekarang para ulama membaca, karena selawat tersebut adalah, ini saya menyandarkan ke penjelasan ulama, nanti saya cari lagi ya hadis satu dan yang lainnya. Karena hadis Ibrahimiyah itu adalah dibaca ketika apa? Sholat. Boleh antum lihat berapa redaksi selawat kepada Nabi ketika tasyahud awal dan akhir. Di mana kita dapatkan sifat sholat Nabi. Nah itu. Nah, itu jangan ditambah. Ketika dibaca untuk sholat. Nah ketika di luar sholat, sholawat yang tidak seperti Ibrahimiyah saja, ulama banyak melakukannya. Ini menunjukkan bolehnya. Ya. Apalagi Ibrahimiyah ditambah dengan Sayyidina. Allahu a'lam bissawab. Ya, bisa dipahami? Ya. Demikian, ya. Itu. Dan sekarang saya bertanya, ketika para ulama seperti Syekh Utsaimin membaca sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima, ketika membaca ini ingin dapat pahala atau tidak? Ingin dapat pahala atau tidak? Iya. Mengamalkan ayat atau tidak? Iya. Yaitu apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mengamalkan ayat ini. Kalau tidak, untuk apa beliau punya? Dan untuk melihat para asatid yang lain, para ulama yang lain. Bisa beda redaksinya. Sahih? Betul tidak? Tadi saya di setelah adzan, alhamdulillah, spontan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bahkan saya baca di depan Syekh Ali Hasan. Karena kebetulan saya beberapa kali ya mendampingi beliau, kemudian jadi pengantar gitu ya di Hotel Alia. Saya enggak bawa antum karena enggak boleh, tiketnya khusus. Ya, saya baca itu. Saya di samping saya itu enggak ada pengingkaran. Ya, sama beliau juga sama membacanya. Enggak membaca selawat Ibrahimiyah. Ah, pertanyaannya tadi kalau ada sayyidinahnya bagaimana? Kalau baca selawat saja, yang lain saja boleh. Dan redaksi yang tidak seperti Ibrahimiyah, apalagi dengan Ibrahimiyah kemudian ditambah, ya. Dan di situ dalam rangka baca selawat bukan dalam salat. Sebab selawat Ibrahimiyah itu adalah apa? Selawat yang dibaca di dalam salat. Dan itu dikit dalam salat adalah tauqifiyah. Demikian Allahu a'lam. Bisawab. Ya. Yang lain ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ketika kita sholat bersama imam, bukan hanya di rokat keempat saja, di rokat keberapa pun, maka jumlah rokat yang kita dapatkan ya adalah mengikuti imam. Selebihnya seperti sholat sendiri. Kalau memang mendapatkan dua rokat bersama imam, berarti kan di rokaat pertama kita berdiri karena imam rokaat ketiga. Rokaat kedua kita duduk ya. Karena imam juga tahiyat akhir, kan begitu. Maka kita menambahnya ya seperti kita dapat dua rokaat. Nah, berarti rokaat ketiga sebagaimana kita sholat pada rokaat ketiga ketika sendiri. Ya begitu keempat. Ketika rokaat keempat kita kan rakaat pertama ya. Imam keempat. Kita pertama sahih. Nah, kita duduk. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyutama bihi. Imam yang itu diikuti. Ya sudah ikuti imam. Nah, ikuti imam. Dan terutama gimana? Paham saya. Belum selesai. Ini saya selesaikan. Maka kita ketika rakaat yang keempat kan itu imam kan duduk ya. Nah, kita dapat rakaat keberapa itu? Kalau satu ya sudah, rakaat dua, tiga dan empat ngikutin ketika seperti sholat sendiri. Berarti rakaat duanya apa? Duduk tasyahud awal untuk kita. Ya, rakaat pertama seharusnya antum enggak duduk. Tapi karena bersama imam, masa antum berdiri? Maaf imam, ya, saya rakaat pertama ini. Ya antum silakan duduk selesaikan sendiri, saya selesaikan sendiri. Kan enggak begitu. Ya innama ju'ilal imam liyu tamma bihi fa idza kabbara fakabiru fa idza qara'a fa'an situ. Imam dijadikan untuk diikuti. Ketika imam ruku ya, apa? Wa idza li innama ju'ilal imam liyu tamma bi fa idza raka'a apa hadisnya? Innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Imam dijadikan untuk diikuti. Ketika takbir, takbirlah. ketika imam itu baca maka diam. Nah, ketika imam ini di rakaat yang keempat, kita rakaat pertama kan? Nah, kita duduk ikut sama imam. Ya, nah, imam salam, kita berdiri berarti kita dapat satu. Mungkin loh saya kan sudah duduk. Berarti ini gantinya di rakaat kedua, sekitar sudah awal, tidak seperti itu. Maka kita menyempurnakannya seperti apa? Ketika kita sholat sendiri atau bersama imam dengan sempurna. Berarti di rakaat yang kedua, tasyahud awal. Rakaat ketiga, sebagaimana rakaat ketiga, keempat juga demikian. Paham di sini? Ya, barakallahu fiik. Yang lain? Ya, silakan. Ternyata antum dapat pahala nih. Antum pancing semua banyak tanya. Tolong kasih ya, kasihin. Yang diri ini live streaming ada pertanyaan? Ya, nanti kasih kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya pertanyaan ini sangat menarik dan baik ya. Sehingga dari pernyataan itu timbul sebuah ungkapan, ya ambil baiknya, buang buruknya kan gitu, ya. Lalu dipakailah dalil, yaitu hadis Abi Hurairah yang ketemu dengan syaitan, ya. Lalu diberi rahasia ketika mencuri harta zakat. Abu Hurairah ditugasi untuk menjaga, tolong jangan laporkan. Karena keluarga saya perlu dilepas. Malam kedua sama, ketiga baru berikutnya sudah ya, jangan dilaporkan kepada Nabi, kamu aku kasih rahasia. Agar kamu tidak digoda syaitan, maka bacalah surat apa? Ayat kursi. Ya. Kemudian dipakailah dalil ini. Ya, Abu Hurairah ngambil ilmu dari setan. Wah, benar nih. Ya. Abu Hurairah ngambil ilmu dari setan. Padahal apa? Lanjutan hadisnya, ya. Ini sebenarnya sudahlah cukup maknanya saja, ya. Lanjut hadisnya apa? Beliau tidak langsung mengamalkan hadis itu, ya. Beliau tidak langsung mengamalkan hadis tersebut. Nah, tapi beliau datang kepada Nabi. Ya. Beliau datang kepada Nabi, ya. Sebentar. Datang kepada Nabi, kemudian memberitahukan kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, shadaqal khabis. Banyak bohongnya, tapi untuk ini betul. Al khabis. Nah, ya. Berarti apa? Ini takrir dari Nabi. Abu Hurairah tidak langsung menjalankan pesan dari iblis. Tidak langsung mengamalkan ilmu yang diberikan oleh iblis, oleh setan tadi. Tapi mengabarkan kepada Nabi. Baru Nabi membenarkan. Shadaqal khabis, betul khabis ini. Al-khabis yaitu setan itu. Untuk perkara ini. Bahwa ayat kursi menjaga dia. Ini tolong jadikan sebagai dasar. Nah, dari situ kemudian. Lihat asar Abdullah ibn Umar. Beliau mengatakan apa? Dinaka dinaka fa innama huwa lahmuka wa damuk. Fanzur amman ta'khud. Khud anil ladina staqomu. Wala ta'khud anil ladina malu. Di situ juga perkataan Ali bin Abi Thalib semakna dengan itu. Beliau mengatakan apa? Agamamu, dinaka. Di sini suruh apa? Hati-hati dengan agamamu, hati-hati. Ya. di sini. Dinaka, dinaka. Apa kenapa? Fa innama huwa lahmuka wa damuk. Karena agamamu itu merupakan darah dan dagingmu. Sementara darah dan daging ini, ya, jangan sampai kena infeksi. Karena beliau memisalkan agama dengan darah dan daging. Lalu beliau mengatakan, fandur amman ta'khud. Perhatikan kamu dari siapa kamu mengambil. Khud anil ladzina istaqamu. Ambillah dari orang yang istiqomah. Istiqomah di sini ya, agamanya lurus, benar akidahnya. Dan para ulama banyak memberikan syarat dari sisi akidah. Ya, dari sisi akidah. Dari sisi fikih banyak sama dalam pengertian bisa berbeda pendapat, tapi akidah tidak boleh, harus sama. Ya. Maka di sini khud anil ladzina istaqamu wa la ta'khud anil ladzina malu. Jangan kamu ngambil dari orang yang malu, yang menyimpang. Nah ini. Lah, dari situlah pentingnya ya untuk kita mengetahui dari siapa mengambil ilmu itu. Karena ini berdasarkan tadi hadis dan juga berdasarkan asar dari Abdullah bin Umar ya. Bahkan lebih beratnya lagi ya, dalam Al-Qur'an bisa antum cari, ini dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menukil kalau saya tidak salah apakah At-Tabari atau Ibnu Katsir, nanti saya cek ya, At-Tabari atau Ibnu Katsir. Ya At-Tabari yang saya ingat ya. Yaitu janganlah wala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk sama mereka ya. Idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi ya. Surat ada yang dapat? Surat apa? Ikhwan, ada yang dapat? Bentar dulu, maaf, saya cari dulu. Ustaz Ilham. Surat An-Nisa 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum ya hatta yakhudu fi haditsin ghairihi ya innakum idan mithluhum. Allah telah menurunkan atas kalian dalam Al-Qur'an, apabila kalian mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, jangan duduk bersama mereka sampai mereka berganti pada pembicaraan yang lain. Kalau tidak, kalian sama seperti mereka. Nah, di sini ya, yang saya ingat At-Tabari ya, di tafsir At-Tabari, yaitu apa? Dinukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, di sini adalah tidak boleh duduk-duduk di majelis ahlul bid'ah, masuk di situ ya, ahlul bid'ah ya. Nanti dicari ya. Ya. Ini. Ah, berarti di sini apa? Disuruh hati-hati. Ya, surat apa tadi? An-Nisa ayat. Dicatat ya. Nah, dicatat nanti dibuka tafsir At-Tabari atau Ibnu Katsir ya. Saya baca di kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili terkait dengan bagaimana mauqif sikap terhadap ahlul bidah di sini ya. Dengan demikian kita harus hati, tidak hanya perkasus dalam masalah Harun Yahya tadi ya. Kemudian yang perlu menjadi perhatian lagi, kalau Harun Yahya kan lebih kepada apa? Pertanyaan antum masalahnya langsung ke umum, setelah khusus antum ke umum. Antum khusus nyebut ya Harun Yahya, antum ke umum. Bagaimana mengambil ceramah-ceramah, ya kan? Jadi khusus langsung ke umum. Maka saya jawab umum, baru ke khusus nih. Ya. Adapun Harun Yahya terkait dengan masalah alam, ya, seperti mungkin ikan atau siapa makhluk hidup, lebah dan sebagainya, dan dicocokkan dengan ayat. Ingat, saya sering sampaikan, saya nukil perkataan Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilm, bahwa ilmu Al-Quran, hadis yang sahih, kebenarannya bersifat mutlak. Adapun pengetahuan bersifat nisbi. Bersifat nisbi. Dan saya pernah baca literatur, hukum Newton, gaya sama dengan F sama dengan massa kali kecepatan. Itu sudah menghasilkan terapan banyak. Ya, gaya F sama dengan M kali A. Sudah menghasilkan terapan. Seperti mobil, ya. Gaya ada gesekan, ya, masanya berapa, kecepatan berapa, ada gesekan sehingga gayanya berapa. Kan sudah di mobil itu gaya hukum Newton, bukan ada demikian. Ah, tapi sudah dikritik banyak. Ya, ketemuan baru variabel-variabel yang lain. Ya, termasuk Pak Habibie dikenal dengan Mr. Crack-nya. Begitulah ilmu pengetahuan, sifatnya nisbi. Boleh dibuktikan ilmu kedokteran yang 100 tahun yang lalu, jangankan 100 tahun, 10 tahun bisa berubah sekarang. Nah, seandainya orang mendapatkan ilmu pengetahuan alam, lalu oh ini benar sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, alhamdulillah. Tapi ketika 10 tahun ke depan atau lebih digugat teori dia, apakah kita mengatakan, oh berarti Quran salah ya? Apa begitu? Itu harus hati-hati. Paham di sini? Nah ini. Ini. Ya. Teori Harun Yahya bisa seperti itu. Teori Newton juga sama. Teori, ya. Semua bisa berubah. Ketika mereka mendapatkan dari agama, dari Quran dan hadis, ya bukan berarti Quran dan hadisnya yang salah. Ya. Demikian. Itu penting untuk menjadi perhatian. Ya. Baik. Terakhir. Berikan pada kesempatan pada ini peserta di luar. Kemudian yang di dalam ini pertanyaan saya sediakan hadiah ini mumpung ingat. Terakhir, pertanyaan terakhir. Iya, ya guru jangan sampai seudon sama muridnya. Ya, ya kita nggak boleh seudon sama murid. Ya, sementara kita sudah pertama sudah memberikan standar yang sama ketika pengajaran antara yang di kelas dan daring. Itu pun kan yang daring kan gantian. Kalau kita berbicara peraturannya, ya. Kalau memang dia daring semua yang separuh, kemudian separuhnya adalah belajar di kelas semua, atau mungkin dia pakai yang tadi tidak mendapat izin dari orang tua, itu ada untuk datang ke sekolah hanya di rumah saja. Kemudian dia sudah memberikan standar yang sama dalam pengajaran, ya. Lalu punya pengalaman barangkali ada anak-anak yang di rumah itu barangkali bisa melihat buku atau dibantu oleh orang tuanya, apakah kita boleh membedakan dalam penilaian? Mungkin ini yang jadi pertanyaan, ya. Kalau ini yang jadi pertanyaan, maka jawabannya kita kan tidak tahu. Ya. Karena kita tidak tahu, ya kita harus percaya sama murid yang kita ajarkan. Dan kita harus memberikan, tidak boleh mencontek. Kejujuran merupakan pelajaran penting. Ya, untuk apa berbohong dalam masalah untuk mendapatkan nilai? Ya. Dulu di Libya juga terjadi, marah para dosennya, belum jadi ustadz sudah bohong. Itu, ngapain? Ya nyontek. Itu, apalagi pendidikan agama. Itu. Nah, makanya di sini kebohongan berat. Iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati dari kebohongan karena itu menyeret kepada dosa dan menyeret ke dalam api neraka, ya. Maka kalau kita sudah berikan peringatan seperti itu kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, bahwa ini bukan semata-mata ujian hidup dan mati. Berapa banyak, ya, orang yang memiliki prestasi akademis, tapi dia tidak memiliki prestasi kepribadian. Dulu yang jadi incaran IQ, mungkin ya di zaman saya masih SD, IQ-nya masya Allah, sampai ada dikatakan IQ-nya bengkok karena terlalu bawah. Ada yang tinggi, tapi dalam perjalanan, ya mungkin yang jadi pejabat sekarang kan seusia saya lah, udah lumayan ya, eselon berapa lah seusia saya ini. Nah tapi apa? Banyak mengeluh tentang kepribadian, kan begitu. Ya, akhirnya orang beralih kepada EQ, emotional quotient. Setelah itu apa? ESQ. Ujung-ujungnya apa? Sekolah berkarakter. Ujung-ujungnya akhlak. Ya, dan dari awal ya, kita kawal guru-guru di sini akhlak, sampai saya cantumkan ikrar anak soleh. Saya tulis itu ikrar anak soleh. Ya, alhamdulillah diikrar terus kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi. Hormat orang tua, guru yang lebih tua dihormati, disayang lebih muda, membantu sesama terus. Dan itu nilai karakternya ternyata memang yang diajarkan. Sampai kalau saya ke Bogor, ya ada sekolah berkarakter besar tulisannya. Ya, ini ternyata apa? Ujung-ujungnya tidak bisa lepas daripada itu para jemaah sekalian. Sekolah berkarakter, akhlak, akhlak. Ini kita tanam dari awal. Dan saya bersyukur pada Allah Ta'ala, itu sebuah nikmat. Ya, maaf nih para jemaah, ini karunia Allah Ta'ala. Ketika dulu belum ada pandemi, anak-anak itu kecil-kecil. Kalau jumlah sedikit maklum awal-awal, itu sudah banyak. Ketika sholat, belum sholat ribut, terus ribut. Ketika takbir, Allahu Akbar, sudah mulai sepi. Ya, sampai rukuk, udah sepi. Itu anak-anak. Ya, ya tentu itu bukan sebuah langsung, tapi proses. Kenapa? Saya bandingkan, pernah di tempat lain, sampai rokaat pertama selesai, rokaat dua teriak-teriak anak-anak, padahal tidak banyak. Berarti belum ada penanaman. Ya, nah, di sini tekankan, di sini juga sama, anak-anak. Saya dengar ketika di belakang ribut, sekali sudah barangkali mereka terlambat, dua kali, tiga kali, oh ini bisa jadi pembenaran bagi mereka. Pertama gak apa-apa terlambat, yang kedua boleh ribut-ribut. Saya bilang tolong dijaga. Supaya tidak dianggap benar oleh mereka. Dan sudah kita bahas masalah ingkarul mungkar. Ya, kalau terbiarkan anak-anak menganggap itu benar. Nah sama dengan ini. Ini tujuannya untuk apa? Pendidikan karakter. Biar kita uji. Tapi kita sampaikan bahwa bukan nilai akademis. Sampai ada itu ya, orang nilainya gak bagus, anaknya merah. Tapi anak ini punya peran. Bisa ngajari anak-anak lain untuk urus yang lain. Artinya apa? Ketika anak punya nilai akademis satu sisi merah, sisi yang lain hitam. Ya, gak merah semua. Itu. Dan kadang kita orang tua lupa itu. Bahwa anak-anak itu punya sisi lain. Ini. Nah sementara ketika orang tua nuntut nilai akademis bagus dengan cara curang, apa maunya dan apa gunanya? Justru mengajarkan ketidakjujuran. Dan itu bahaya untuk masa depan anak itu. Dan juga untuk masa depan kita orang tua. Anta wa maluka li'abik. Engkau dah hartamu milik bapakmu. Idza matal insan, idza mata ibnu adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Sedekatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ula. Apabila anak Adam meninggal, putus semua amal kecuali tiga, amal jariyah, ilmu bermanfaat. Nah, ini kita ajarkan kejujuran itu besar. Bukan hanya rumus ya. Rumus Pitagoras, dalil Pitagoras, tapi ini dalil Quran. Dalil hadis. Bukan dalil Pitagoras. Ya. Ini para jemaah. Nah tolong jangan sampai karena ingin anak-anak kita nilai akademisnya bagus, lalu diajari bohong. Jangan. Ya, jangan. Kecuali memang latihan, kita kasih tahu. Ya. Nah, kalau perlu memang guru itu ngasih latihan supaya yang di rumah itu biar lihai. Ya, karena kita tidak pantau, sehingga mungkin kita tidak tahu kemampuan sebenarnya untuk anak itu. Kasih latihan terus. Ya. Nah, kalau sudah gitu sudah lepas. Sampaikan bahwa kami mengajarkan, terus sampaikan jangan bohong, harus jujur, jangan curang. Ya. Nah, makanya saya sampaikan ketika saya diminta panitia lomba, anak-anak, kalau lomba ini bukan untuk menang-menangan. Latihan semangat, latihan untuk mental juara, latihan tidak curang, latihan sportif, kalau kalah ya kaku kalah, enak. Itu ditanamkan. Ya, sehingga anak-anak tidak hanya dapat kepuasan bermain lomba, tapi tahu para jemaah. Ya, kita pantau, kita giring, kita kawal dengan nilai-nilai syar'i, sehingga bermanfaat dunia dan akhirat. Betapa panjang kalau kita bicara masalah anak-anak, tapi antum tolong dimafhum dan dimaklumi, ya. Sabtu insyaallah malam yang panjang, besok masih libur, ya. Kalau memang masih bersedia, ini saya sudah disiapkan ini untuk menjawab pertanyaan. Kira-kira lanjut apa selesai ini? Selesai aja dulu. Hah? Gimana Pak DKM? Hah? Ini hadiah? Baik. Tolong siapa yang mau jawab? Ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapat Ahlus Sunnah tentang antara iman dan amal. Silakan. Dan yang kedua, bagaimana Khawarij. Yang ketiga, bagaimana Mu'tazilah. Yang keempat, bagaimana Murji'ah. Sudah, Murji'ah tadi belum dibahas. Mu'tazilah sudah, Khawarij sudah, Ahlus Sunnah sudah. Silakan. Yang mau jawab? Pertama ini, ayah, antum, silakan. Ini antum di atas nih, besar, antum atau milih nanti. Ya, Ahsan, ya, antum jawab semua. Padahal saya cuma minta satu. Ya, tapi antum terserah mau ngambil yang mana. Ya, barakallahu fik. Silakan, yang mana? Yang milik yang mana? Ini ya, ternyata milik yang gede juga. Ya, ya, saya tambahin ya, al-iman dalam menurut Ahlus Sunnah itu apa? Ya, tasdiqun bil jinan wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan, bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan maksiat. Ya. Adapun kalau Khawarij, ketika orang beriman berbuat dosa besar, maka dia kafir dan kekal dalam api neraka. Sehingga Khawarij itu tidak berbohong, orang paling jujur. Makanya hadis dari Khawarij diambil karena agak berbohong. Paham di sini? Ya, Imam Bukhari mengambil dari Khawarij hadis karena tidak berbohong. Kemudian Mu'tazilah mengatakan orang berbuat dosa besar antara dua kedudukan. Tidak kafir, tidak iman. Tapi ujung-ujungnya sama dengan pandangan Khawarij, yaitu kekal dalam api neraka. Adapun Murji'ah, ya, tidak mempengaruhi iman, amal ketaatan yang diperbuat, juga dosa yang dilakukan. Tidak akan menambah iman, amal soleh yang dilakukan, tidak mengurangi iman, perbuatan dosa yang dilakukan. Maka ini semua adalah batil. Baiklah, sampai di sini barangkali kajian kita. Mudah-mudahan tambahan waktu ini agak panjang, menambah pahala kita semua. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.